Sejak perkenalan itu, hatiku selalu rindu senyumanmu, manis bagai madu. Ini mengapa aku begini, baru sekali ini terjadi. Tak terkata senangnya bila kau menerima diriku ini sebagai sahabatmu. Hatiku begitu juga yang ingin ku nyatakan. Semoga kekal persahabatan ini. Aku begini baru sekali ini tanya menerima diriku ini sebagai hatiku begitu juga yang ingin ku nyatakan. Semoga kekal bersama.